Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات جماعة مسجد روضة الصالحين دوريان سباتان Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, atau para pemirsa yang menyaksikan melalui media, dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menunjuki jalan ilmu ini kepada kita. Alhamdulillah. Berada di majlis ilmu adalah keberuntungan. Berada di majlis ilmu adalah keutamaan. Pahalanya seperti jihad, hasilnya memudahkan jalan ke surga, prosesnya menurunkan rahmat, menenteramkan jiwa, dan diampuninya dosa-dosa. Kenapa tidak? Karena malaikat saja meletakkan sayapnya. Hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah, sampai ikan di laut mohonkan ampunan untuk kita. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa bertambah sampai akhir hayat kita nanti. Sehingga dengan itu kita berharap kita senantiasa dibimbing Allah dengan ilmu ini sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidu al-anbiya, pemimpinnya para nabi. Berarti adalah a'lamul anbiya, orang yang paling alim, paling berilmu di antara para nabi. Dan walaupun demikian, Allah perintahkan kepadanya atau Allah ajarkan kepadanya untuk minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Subhanallah. Nabi yang mendapatkan wahyu, yang dibimbing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling alim, diminta atau dianjurkan Allah berdoa minta tambah ilmu. Apalagi kita yang tidak dapat wahyu, ya paling-paling dapat wangsit. Allah musta'an. Oleh sebab itu, marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga, istri, anak keturunannya, para sahabat yang setia berjihad, berdakwah, berkorban, mendampinginya dan menyampaikan ilmu ini kepada generasi setelah mereka dan generasi-generasi seterusnya, sehingga sampai kepada kita insyaallah taala seperti kita menyaksikan Nabi sendiri atau mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam melalui tulisan-tulisan para ulama yang amanah, atau melalui ucapan-ucapan para ulama yang menyampaikan dengan jujur kepada kita, dan dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita dan dikuatkan untuk mengamalkannya, sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada enggak yang ingat tanggal berapa terakhir kita belajar kitab risalah? Enggak ada, berarti enggak ada yang mencatat. Enggak ada. Pokoknya setelah COVID datang kita berhenti. Saya mencatat tanggal 1 bulan Februari, karena pekan pertama kan, kita kan sekali sebulan juga. Jadi pekan pertama Maret kita tidak ketemu lagi. Dan kemarin kita pernah bertemu 2 kali lepas hari raya, habis stop lagi, dan menjelang Idul Adha. Tema tematik. Masih ingat temanya kemarin? Lupa juga. Ya, sebelum Idul Adha ya tentang korban, tentang hari raya, dan sebelumnya tentang perlu ngaji kita terus. Walaupun sudah hafal pun harus diulang, diulang-ulang. Apalagi kalau lupa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kembali bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala melalui kitabnya Ar-Risalah fi Usulil Fiqh, dan boleh pula dikatakan fi Usulil Hadis. Jadi bisa menjadi rujukan untuk 2 ilmu usul, usulul fiqh dan usul al hadis. Walaupun kita ini lebih masyhur disebut dengan kitab usulul fiqh, dan kita menghidupkan atau membaca kitab ini bukan karena kita hebat, tidak, tetapi kita ingin menghidupkan ilmu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita lahir cinta kita dan hormat kita kepadanya, dan mencintai orang saleh adalah mencintai orang saleh adalah kemuliaan, keberuntungan. Yalah, nuhibbus salihina walasna minhum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kita mencintai orang-orang saleh sekalipun belum saleh, karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan dan kemenangan. Mudah-mudahan dengan mencintainya kita dapat pula apa yang dikatakan Nabi kepada seorang Arabi, yaitu ar-rajulu awil al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, orang yang dia cintai. Maka kita mencintai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan kita mencintai sebelumnya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan mudah-mudahan kita tertarik untuk mencontoh mereka dan tidak mau mencontoh kecuali yang mencontoh mereka. Karena contoh banyak, ada contoh yang bagus, ada yang contoh kurang bagus, dan ada yang tidak bagus yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Masih dalam babu manazala amman, yaitu bab tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun bersifat umum, maknanya umum. Dallatis sunnatu khasatan ala annahu yuradu bihil khas. Tetapi as-sunnah menunjukkan secara khusus. Artinya tidak ada ayat lain menunjukkan, tapi as-sunnah secara khusus menunjukkan bahwa makna umum itu maksudnya adalah khusus. Jadi tidak semuanya, tapi adalah yang dimaksud adalah orang-orang tertentu atau amalan atau perintah tertentu. Pada pelajaran sebelumnya sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i tentang masalah warisan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap orang tua atau anak bila ditinggal mati oleh orang tuanya atau oleh anaknya, mereka dapat wah titisan, dapat warisan. Baik. Jadi seolah-olah semua yang ditinggal mati dapat warisan. Lalu datang as-sunnah mengkhususkan, yaitu mesti agamanya sama. Mesti agamanya sama. Datang sunnah mengatakan la yarithul muslimu awal mu'minul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Berarti tidak semua orang tua atau tidak semua anak atau tidak semua saudara, tidak semua mendapatkan warisan. Tidak semuanya mendapatkan warisan. Ini diantara contoh dan bunyi ayat umum. Kemudian beliau contohkan pula tentang tentang wasiat dan hutang. Bahwasanya ayat tadi mengatakan bahwa setiap orang langsung dapat warisan. Ternyata tidak, setelah dibayar hutang dulu dan ditunaikan wasiatnya. Jadi baru dibagi warisan, bukan pas mati dibagi warisan, enggak, tapi setelah utang dibayar, wasiat ditunaikan. Dan biaya penyelenggaraannya dikeluarkan. Ya, kalau seandainya, makanya kita meninggal, penyelenggaraannya itu diambil dari harta orang yang meninggal. Rasanya kita tidak tegah pula sekarang dia, ya. Apalagi masyarakat ada namanya uang sosialnya, ya. Ada uang sosial yang dikumpul untuk siapa yang meninggal, mungkin kafannya sudah disiapkan. Ya, sampai-sampai digertak pula kita kadang-kadangnya, siapa yang tidak ikut wirid yasin tadi, jenazahnya tidak diurus. Apa masalahnya? Tidak ikut wirid yasin. Takut nonton dulu setelah mati. Saya kalau setelah mati tidak takut saya. Ya setelah mati tidak diurus orang, bukan saya yang berdosa, orang yang berdosa kan? Kan orang yang berdosa. Nah. Jelas. Mati ada takut lagi. Orang mati ada takut lagi. Saya. Yang mati takut ke yang hidup atau yang hidup takut ke yang mati? Hah? Kalau di kampung-kampung kan yang udah mati takut ketemu dia, masih hidup enggak? Enggak takut. Iya. Betul enggak? Udah mati takut dia. Lewat tengah malam dekat rumah orang tu takut dia. Kau muslimin dan muslimat. Dia orang mati tak apa lagi, dia apain aja enggak takut dia. Coba antum lepas dia dari kandang singa, lari dia. Hah? Baik, kaum muslimin muslimat rahimati Allah. Dan sampai di sini kemarin, kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan banyak-banyak contoh. Setelah dia sebutkan kaedahnya, lalu dibuatkan contoh-contohnya bahwa banyak di antara ayat Al-Qur'an bersifat umum bunyinya, tetapi maknanya adalah khusus. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika ada amalan yang dikhususkan, maka kita tidak boleh lagi mengambil dalil umum. Tak boleh lagi mengambil dalil umum. Nah, bila kita ya, bila sudah dikhususkan, maka al-amal bil khas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فستقرأ وأرجلكم إلى الكعبين. Apabila kalian berdiri hendak menunaikan salat, berarti bila berniat ingin salat, apa yang harus kalian lakukan? Fawsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Ini apa namanya? Wudu. Ini namanya wudu. Berarti bila seseorang ingin salat, maka mesti berwudu dengan tata cara yang disebutkan tadi, yaitu mesti basuh muka, basuh tangan sampai telapak, sampai siku, kemudian usap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Baik, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimah, qasada jalla sana'uhu qasdal qadamaini bil ghasli. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan maksud untuk membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Baik, kama qasada al-wajha wal yadain, sebagaimana Allah menginginkan kita membasuh muka dan dua tangan. Naam. Fa kana dhahiru hadhihi al-ayati annahu la yujzi'u fil qadamaini illa ma yujzi'u fil wajhi minal ghasli. Maka zahirnya ayat ini tidak cukup, atau dengan makna lain tidak sah, di dalam kaki, dalam masalah kaki, anggota kaki ini, illa ma yujzi', kecuali amalan yang sah dengannya yang diamalkan pada muka, yaitu membasuh. Muka diapakan? Dibasuh. Zahir ayat ini, apa yang dilakukan terhadap muka, muka diapakan? Dibasuh. Berarti kaki juga dibasuh. Karena awalnya faghsilu, basuhlah wujuhakum, muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian. Baik, Jadi zahir ayat ini tidak sah wudu bila kaki tidak dibasuh. Jadi atau makna lain awir ra's minal mashi, tidak sah pada kepala kecuali dengan diusap. Wa kana yahtamilu an yakuna urida bi ghuslil qadamaini aw mashihima. Maka ayat ini ada dua kemungkinan, kaki itu mesti dibasuh atau mesti di nah tadi apa? Berwudu ngapain kita? Berwudu orang ngapain? Membasuh atau menyapu? Ada yang lain? Semprot. Saya ulang lagi. Ayat zahirnya ayat ini menunjukkan bahwa haknya kaki itu dalam wudu mesti dibasuh atau disemprot. Nah, disapu. Karena amalan wudu kan hanya dua kan? Sabasu atau sapu. Kalau bahasa sekarang sapu nanti bawa sapu ya. Nah, diusap taib. Jelas? Kenapa? Karena ada dua kata kerja, ada dua perintah di situ. Fagsilu wujuh wujuh hakum. Kemudian ada perintah lain wamsahu biru sikum. Sedangkan kaki di situ datangnya setelah wamsahu biru sikum wa arju lakum. Maka kemungkinan kaki ini menurut zahir ayat kemungkinan ada dua kemungkinan, dibasuh atau diusap berdasarkan zahirnya ayat. Jelas? Ya, karena ada dua kata di situ, basuh atau sapu. Apalagi kalimat atau apa namanya kaki datangnya setelah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, ditambah lagi dengan qiraat wa arjulikum, yaitu sama-sama majrur, sama-sama majrur wa arjulikum. Maka ada dua kemungkinan haknya kaki itu menurut zahir ayat dibasuh atau disapu. Wa kana yahtamilu an yakuna urida bi ghaslil qadami aw mashihima. Ada kemungkinan yang dimaksud di kaki itu adalah dibasuh atau disapu. Afwan, ayo. Wa kana yahtamilu an yakuna urida bi ghaslil qadamaini aw mashihima ba'dul mutawaddi'ina duna ba'd. Dan ada lagi kemungkinan lain bahwasanya yang dimaksud, yang diperintahkan, yang dimaksud dengan perintah membasuh atau menyapu tadi, sebagian orang yang berwudu dan tidak masuk sebagian yang lain. Ini enggak payah nih. Enggak ada payah. Bahwa perintah itu mengandung kemungkinan bahwa yang disuruh membasuh atau menyapu itu adalah sebagian orang yang berwudu dan tidak masuk sebagian yang lain. Apa maksudnya? Itu sebagai contohnya ya. Baik. Apa kata beliau? Falamma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap alal khuffaini, mengusap dua khufnya. Itu khuf sepatu dari kulit yang menutup mata mata kaki. Kalau tidak menutup mata kaki namanya hiza. Ya, namanya hiza. Kalau menutup mata kaki tapi bukan dari kulit namanya namanya syurab. Namanya kaos kaki. Namanya kaos kaki atau apa lagi? jaurab, ya, kaos kaki juga. Atau tasakhin, itu kaos tangan. Baiklah muslimin dan muslimat. Jadi al-khuf itu adalah sepatu dari kulit yang membalut sampai mata atau yang menutupi mata kaki. Nah, ketika tatkala kita melihat Nabi alaihi salatu wassalam ada bunyi alarm, ketika kita dapatkan Nabi alaihi salatu wassalam masaha alal khuffaini, beliau mengusap kedua khufnya, mengusap kedua khufnya, sepatu yang membalut mata kakinya yang dari kulit. Wa amara bihi, dan dia suruh pula, man adkhala rijlaihi fil khuffaini wa huwa kamilut tahara, orang yang ketika memasang kedua khufnya tadi, ketika memasang kedua sepatunya dalam keadaan suci, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap sepatunya, membasuh atau mengusap. Nah, kalau dibasuh busuk nanti sepatu itu tuntun. Kalau akan dibasuh kaki lah, dibuka lah. Ini diboleh diusap. Usapnya di mana? Di atas atau di bawah? Tidak logis. Hah? Mana yang logis? Usap di bawah atau di atas? Di bawah lah. Kalau menurut logika, karena yang kotor di bawah. Tapi yang diusap di atas. Makanya agama itu tidak mesti sesuai dengan logika. Dan tidak ada yang diperintah akan agama yang tidak sesuai dengan logika. Tidak ada. Cuman ada yang sampai logikanya, ada yang tidak sampai. Nah, kalau tidak sampai, jangan dibilang kelapa yang tinggi padahal tali. Nah, tali bawa. Padahal tali apanya? Tali buruknya yang pendek. Jangan dikira air yang dalam padahal galahnya yang pendek. Jangan dikira pohonnya yang tinggi padahal penjuluk yang pendek. Jadi semuanya masuk. Jadi kaum muslimin, maka ketika kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam mengusap dua khufnya dan menyuruh orang yang memakai khufnya dalam keadaan suci. Suci itu apa? Dalam keadaan berwudu, suci dari hadas kecil. Atau dalam keadaan sudah mandi janabah, suci dari hadas besar. Bila seorang memakai khufnya dalam keadaan suci, maka Nabi perintahkan atau Nabi anjurkan untuk mengusap di atas sepatunya tadi, khufnya tadi. Dengan demikian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ala annahu innama urida bighaslil qadamaini, bahwasanya yang disuruh untuk membasuh kedua kaki itu au mashihima, atau menyapunya, menurut sebagian yang memahami menyapu buat kaki adalah ba'dul mutawaddiin duna ba'dhin, yaitu sebagian orang yang berwudu dan tidak disuruh sebagian yang lain. Jelas? Saya ulang lagi. Jadi ayat tadi, apabila kalian ingin salat, basuh muka basuh tangan sampai siku, usap kepala, kemudian basuh atau sapu kaki, gitu ya. Jadi yang mengatakan mewajibkan basuh, dan ini yang sahih adalah membasuh kaki. Bagi yang mengatakan, pendapat mengatakan menyapu, maka berarti menyapu. Nah, yang menyapu ini, apakah semua orang berwudu? Zahir hayat, iya, semua yang berwudu, siapapun yang berwudu mesti membasuh kakinya atau menyapunya. Bagi yang membolehkan itu, ternyata sunnah menunjukkan tidak semuanya, yaitu dikecualikan siapa yang memakai khuffain. Siapa yang memakai sepatu yang menutup mata kaki, diwajibkan basuh lagi? Diwajibkan? Tidak. Dengan syarat, ketika memakai khuffain tadi, ketika memakai sepatu itu dalam keadaan sempurna sucinya dari hadas kecil dan dari hadas besar. Jelas? Misalnya saya, karena mungkin di musim dingin di ujung batu. Ada musim dingin di ujung batu? Ah, oh enggak tuh ya? Ah, itulah. Mana tahu durian sebatang dingin, berkoma gara-gara dingin ini lah. Nah, misalnya di musim dingin saya pakai sepatu bot ya, yang sampai ke betis atau kadang sampai ke di bawah lutut. Oh, di atas lutut tidak sepatu lagi namanya, tidak serawa namanya itu ya, di bawah lutut. Nah, sepatu seperti ini diikat itu membukanya perlu waktu. Padahal misalnya ke saya aparat yang mesti bergerak cepat. Kalau lambat kena dopak, tahu dopak? Ah, kan sarapannya para aparat itu gitu, tampar aja kan. Sekarang masih ya? Masih juga. Masih kan. Jadi kalau muslimin dan muslimat, maka saya pakai khuf itu atau sepatu tadi dalam keadaan berwudu. Sebelum pasang sepatu, wudu. Sebelum pasang sepatu, wudu. Atau pasang sepatu sebelum batal wudu. Misalnya pas sholat subuh kan wudu tuh. Nah, setelah sholat ya, kalau terasa nak batal wudu, cepat pasang sepatu dulu. Setelah itu baru lepaskan. Misalnya masuk angin ya. Ya. Kalau sebenarnya tidak dianjurkan menahan buang angin atau buang hajat manapun, ya. Tapi kalau seandainya memang dalam keadaan terpaksa, makruh, tetapi dia pasang sepatu, setelah pasang sepatu selesai, lalu batal wudunya, ketika dia nak wuduk kembali, tidak mesti membasuh kaki. Jelas? Nah, ini dikecualikan dari perintah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Jadi perintah tadi bersifat umum, tetapi datang sunnah Nabi mengkhususkan sebagian dari yang dicakup oleh perintah umum tadi. Jelas? Di mana umumnya? Siapa yang apabila kamu ingin salat, gitu ya, maka berwuduklah. Wuduknya dengan apa? Basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala dan basuh kaki atau sapu. Yang menurut khilaf ulama dalam masalah ini, yang sahih adalah membasuh. Nah, siapa yang kena perintah ini? Zahirnya semuanya kena, harus kena basuh. Lalu dikecualikan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang memakai khuffaini dalam keadaan suci, maka dia tidak wajib lagi membasuh kakinya. Tidak wajib lagi membasuh kakinya, dan termasuk rukhsah yang diberikan kepada kita kaum muslimin bagi yang tidak musafir sehari semalam, dan bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Kalau seandainya batal wudunya, maka dia tinggal berwudu tanpa membasuh kaki, cukup dengan mengusap. Berapa kali diusap? Hah? Tiga kali. Kan tiga kali siram aja lah, basah jadinya. Rumusnya, wallahu a'lam, segala, sering kita ingatkan, yang sifatnya mengusap itu hanya satu kali. Dia tayamum satu kali, mengusap kepala satu kali. Nah, mengusap kaki juga satu kali. Kalau sempat tiga kali, ambil air lagi, usap lagi, ambil air lagi. Sama dengan basuh lah, basah sepatu tu. Jelas? Bahkan ketika mengusap, ya ambil air langsung ke kepala, kan tak kan? Ambil air begini kan, ya kan? Di apa namanya? Dikibaskan supaya jangan sampai basah kuyup pula kepala kita. Ya, ambil air dikibaskan dan dioleskan atau diusapkan di atas sepatu tersebut dan hanya satu kali. Tayamum juga gitu. Tayamum hanya satu kali. Kalau tiga kali kayak bebedak kita nanti. Hah? Sampai rata pula kayak masker pula. Assalamualaikum muslimin wa muslimat dirahmati. Cukup satu kali. Yang namanya usap cukup satu kali. Nah, dia kiaskan kepada itu, kepada al-khuffaini al-jawrabaini, yaitu mengusap di atas kaos kaki. Ya, kaos kaki. Sebagian ulama mensyaratkannya ya bisyarti imkani mutaba'atil masyi alaihi, yaitu kaos kaki itu boleh dipakai berjalan tidak rusak dia. Kalau bisa dipakai untuk itu, boleh diusap. Kiasnya ke khuf tadi dipakai untuk berjalan, dia tidak tanggal. Tapi kalau pas diajak berjalan jatuh dia atau robek, berarti terlalu tipis atau longgar, maka yang seperti ini tidak boleh diusap, seperti yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi sebagian tidak secara mutlak membolehkan, asal berwudu sebelum memakainya maka dibolehkan atau tidak diwajibkan untuk menanggalkan kaos kakinya, cukup mengusapnya. Wallahu ta'ala alam, khilaf di antara ulama dan masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan contoh lain. Ini contoh pertama, dah faham kan? Jadi perintah wudu tadi kan sifatnya umum. Tapi apakah semua orang? Ternyata tidak ada yang dikhususkan yang tidak kena dengan perintah ini. Berarti azan? Yalah. Tafadhol. Antum azan ya, jangan. Antum berkuasa. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimah dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menambahkan contoh lagi. Qala rahimahullah wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Jazaan bima kasaba, sebagai hukuman atas apa yang dia lakukan. Mencuri itu haram, yang dipakai mencuri kan tangan, maka dipotong tangannya. Sebagian orang mendengar ini nih risau nih, habis tangan kita kena potongnya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sesungguhnya ini perintahnya bersifat umum. Potonglah tangannya, setiap pencuri dipotong gitu ya, kan ini umum. Maka sunnah menunjukkan bahwa makna umum ini maksudnya adalah khusus. Apa itu? Wasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan bahwa la qat'a fi thamarin, tidak dipotong tangan orang yang mencuri buah. Tapi jangan satu truk. Kalau satu truk itu bukan, maksudnya mencuri buah lewat di depan kebun jeruk orang, ambil dua buah, tiga buah, dimakan, dicuri. Ya, tapi kalau bawa pick up ke dalam, ayo. Jelas kaum muslimin muslimat. Jadi ngambil buah orang ya untuk dimakan, dikonsumsi, atau mungkin dibawa pulang, ini tidak dipotong tangannya. Kemudian wala kasar, dan tidak pula orang yang mencuri itu yang di apa namanya, yang di tengah-tengah pohon kelapa itu apa namanya, ketika ditebang yang warna yang lembut dimakan orang, kadang digulainya apa namanya, umbutnya. Ah ya, kalau ada yang mencuri umbutnya untuk dimakan, maka tidak dipotong tangannya. Artinya apa? Bahwa perintah itu tidak semua yang mencuri mesti dipotong tangannya. Jadi datang sunnah menjelaskan salah satunya ini, yaitu sesuatu yang sifatnya adalah sesuatu yang seperti buah dan sebagainya, karena ini adalah hal-hal yang biasa disedekahkan orang, disedekahkan orang. Makanya siapa yang menanam, man gharasa gharsan au zara'a zar'an fa akala minhu at-tayru wad-dabbatu wal-insanu fahuwa lahu sadaqah. Siapa yang menanam tanaman keras, apa contoh tanaman keras? Hah? Lengkeng, mangga ya, atau tanaman apa lawan itu keras? Tidak ada pula tanaman lunak ya, palawija seperti sayur-sayuran dan sebagai kacang-kacangan. Nah, siapa yang menanam ini lalu dimakan oleh burung, atau dimakan oleh hewan, atau dimakan oleh manusia, maka baginya sedekah. Nah, makanya bagi sedekah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau hanya diambil untuk dimakan dan itu secara urf itu diketahui, itu tuh dibolehkan. Tapi kalau seandainya nanti orang marah, jangan diambil ya. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa bahwa pohon rambutan yang dekat jalan, siapa yang lewat boleh diambil, ya ambil aja. Tapi kalau seandainya dilarang mengambil, nah itu bahaya. Kedapatan tanggung resiko, itu bahaya. melanggar KUHP dan sebagainya, atau melanggar perda dan sebagainya, jangan. Tapi kalau seandainya memang sudah menjadi urf bahwa dulu ya, zaman saya masih tua dulu, orang-orang tua kita dulu maksudnya. Nah, jadi kalau buah-buahan itu silakan ambil saja, silakan diambil untuk dimakan, bawa pulang pun tidak ada masalah, tidak perlu minta izin. Kalau sekarang tidak, nah, masih berlaku? Tidak ya, baik. Kalau tidak berlaku jangan dilakukan. Jadi kalau muslimin muslimat, nah, andainya dicuri orang ini maka tidak dipotong tangannya. Kemudian Nabi sebutkan lagi syaratnya, dikhususkan lagi bahwasanya wa alla yuqta' illa man balagat sariqatuhu rubu' dinarin fasa'idan, yaitu baru dipotong tangannya dengan syarat sampai nilainya 1/4 dinar. 1/4 dinar, 1 dinar itu 4,2 gram emas. Jadi kalau 4,2 gram emas, emas berapa sekilo? Segram? Ini nanya sama bapak-bapak, enggak tahu deh. Nanya sama ibu-ibu, ha? Berapa? 500. Jual emas tuh ya? Baru jual emas, habis duitnya. No, berapa 500? 1 gram. Hah? Bulatkan aja lah 600 misalnya. 600 kali 4 2.400. 600 kali 0,2. Bayang itu, ya. 0,2, 20% dari 600. 600 bagi 5. Bayang. Hah? Tidak ada yang pedagang nampaknya. Tapi kalau sekitar 2.500 lah ya, 2.500. Nah, kalau sampai nilai yang dijual dicurinya 2.500 atau lebih, baru dipotong. Kalau tidak, maka tidak kena hukum had ini. Ada lagi dikhususkan oleh Nabi lebih lagi dengan syarat dia mencuri barang yang disimpan. Barang yang disimpan. Berarti kalau barang yang tak tersimpan, dipotong tangannya. Insya. Nah, kita letakkan emas di tangga, lalu diambil orang, dipotong tangannya. Tidak. Tapi boleh dihukum, ya dihukum. Ya dihukum, tapi tidak kena had. Jelas? Jelas, nah. Mungkin aja potong leher mungkin. Iya, misalnya korupsi, potong tangan. Korupsi, potong tangan. Kenapa enggak? Bukan semua. Dia ngambil barang yang ada di tangan dia, bukan disimpan di rumah orang. Iya kan? Yang korupsi kan dia yang tanda tangan. Maka yang seperti ini tidak dipotong. Dipotong tangannya, tapi potong lehernya. Ya, tergantung hukuman yang menurut qadhi yang memutuskan. Jadi potong tangan tidak, potong leher mungkin. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lebih lumayan daripada dirudal kan. Kalau di sebagian negara komunis itu katanya dirudal itu, siapa yang korupsi ditembak pakai ya, pakai apa namanya ini basoka. Nah, saya tidak tahu namanya, tonton dah paham pokoknya ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini syarat. Kemudian ditambah lagi syarat bahwa terpencurian itu tidak berlaku di musim paceklik. Musim tahu paceklik ya? Musim kelaparan. Kalau ada yang mencuri di masa-masa seperti itu, maka hukum ini tidak dilaksanakan. Berarti kalimat faqta'u aydiyahuma yang bersifat umum datang sunnah mengkhususkannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan demikian kita pahami bahwasanya sebenarnya keterangan dari Nabi itu sudah sangat cukup dalam masalah apapun. Makanya selalu ulama kita mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, jadi tafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Maka Imam Asy-Syafi'i ingin mengajak kita bahwasanya Al-Quran kalau lihat umum, siapa mencuri potong tangan, ketangkap curi terompah potong kaki, potong tangan. Enggak seperti itu. Makanya menghukum pencuri dengan dibakar boleh. Hati-hati tuan-tuan. Ya. Kita kan enggak. Dia belum sempat nyuri tapi sudah dibakar. Ini hukum apa namanya? Hukum masyarakat ya, masyarakat. Ini kalau dikasih hukum, makanya yang mau hukum tak boleh masyarakat tuh. Yang mau hukum itu adalah pemerintah yang berkuasa. Makanya ketika kita hari ini tidak menerapkan hukum ini, jangan berkumpul pula orang duren sebatang, nanti menerapkan ini bisa masuk penjara semua nanti. Nah, yang berkewajiban melakukan ini adalah pemerintah yang berkuasa. Nah, kalau dia tidak laksanakan, maka dia berdosa. Maka jangan ambisi jadi pemerintah nak. Jangan. Ya, kalau bisa tidak usah, tidak pernah menjabat jabatan apapun. Apa sebab? Karena amanahnya besar. Amanahnya besar. Kalau tidak akan bisa menerapkan hukum Allah atau meminimalisir kemaksiatan kepada Allah, maka tidak usah jadi penguasa. Apalagi kalau menambah kesyirikan, menambah kekufuran, menambah kemunafikan, menambah kemaksiatan, maka dosanya paling besar. Sebagaimana pemimpin yang adil, yang mengajak kepada iman, yang membuat masyarakatnya bertakwa, menjadi masyarakat yang saleh, yang taat kepada Allah, menjadi pemimpin yang adil, yang pertama mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat, dan sebaliknya yang akan pertama dihinakan pula adalah pemimpin yang zalim. Maka tidak usah jadi pemimpin. Biarlah kita dalam keadaan dipimpin. Nah, kecuali antum memang yakin untuk menjadi pemimpin yang adil, yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nampaknya waktunya ini di ujung batu ini cepat sekali waktunya. Kita cukuplah dulu ya, dua contoh saja. Ya, mudah-mudahan ketika contoh dipahami makna yang lebih diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, maka seseorang tak mungkin paham Al-Quran kecuali melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak mungkin pula paham sunnah kecuali belajar kepada para sahabat yang menyaksikan langsung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita sampai kepada mereka kecuali melalui para ulama yang amanah. Ya, ulama yang menyampaikan dengan amanah, yang senantiasa membimbing kita kepada mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya pada saat Nabi akan diangkat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, maka Allah berikan sebuah persaksian, sebuah apresiasi, sebuah sertifikat yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridha Islam yang ini, yang dibawa oleh Nabi ini sebagai agama. Maka tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna, dan tidak ada yang lebih diterima daripada yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Syekh? Ada pertanyaan juga, ya Allah. Awak dah Arab dah habis. Baik. Maka cukup dua contoh ini, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, di rumah-rumah tempat tinggal kita, kamar mandi menjadi satu dengan WC. Bolehkah kita berwudu di dalam kamar mandi? Berwudu di dalam kamar mandi. Kamar mandi ini kan banyak macamnya. Ada yang kamar mandi terpisah dari WC. WC di sebelahnya, di sini kamar mandinya, baik dipisahkan dengan pintu atau dipisahkan dengan sekat. Ada tempat mandi khusus dan ada tempat buang hajat khusus. Bahkan sebagian ada yang tempat tidur khusus pula di WC ada. Iya, kalau WC orang kaya itu ada tempat apanya? Ada sofa tidurnya di situ. Dan ada toilet, ada wastafelnya. Nah, kalau seandainya WC bercampur dengan tempat, atau WC itu apa kepanjangannya itu? Water closet, nah? Itu tempat buang hajat dengan tempat mandi, boleh tak berwudu dalam? Dari sisi boleh, boleh saja. Boleh berwudu. Karena yang ulama menyebutkan hanya makruh berwudu di dalamnya. Wudu kita tetap sah. Duduk tetap sah. Cuma terjadi lagi masalahnya, apakah boleh tak baca bismillah? Baca bismillah. Kalau memang di tempat buang hajat tak boleh. Nah, tempat buang hajat tidak boleh. Tapi kalau di kamar mandi yang bukan ada tempat buang hajatnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Dan memang sebaiknya siapa yang nak bikin rumah, dirancanglah tempat wudunya di luar daripada tempat buang hajat. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana hukum bersalaman di dalam masjid, tetapi kita belum sholat tahiyatul masjid, bolehkah? Baik, sayang saya tahu saya, yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah duduk sebelum sholat. Adapun bersalaman dengan orang sebelum sholat, pada hukum asalnya selama tidak ada larangan, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Antum asal bertemu dengan siapapun, salam itu adalah dianjurkan. Saya tidak mengetahui ada dalil yang melarangnya. Yang ada adalah idza dakhala ahadukum fala al-masjid fala yarka hatta fala yajlis hatta yarka rak'ataini. Apabila seseorang masuk ke masjid, tidak boleh duduk sebelum solat dua rakaat solat apapun. Wallahu ta'ala alam. Kecuali itu sudah mulai solat, salam tidak boleh. Nah, kita dilarang isbal. Bagaimana dengan kaos kaki atau sepatu khuf yang menutup mata kaki? Oh, masya Allah. Akhi, yang dilarang yang pakai dari atas, bukan dari bawah. Ya, pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan sahabat ini. Pertanyaan bid'ah ini. Dari sejak zaman Nabi sudah ada kaos kaki. Ada? Sudah ada khuf. Ketika Nabi, banyak hadisnya yang melarang isbal, tidak pernah ada yang protes, Rasulullah itu sama kaos kaki. Tidak ada. Jadi kalau Nabi diam, kan berarti boh? Berarti tidak masuk yang dalam isbal. Ini apa makna isbal itu? Hah? Kan menjuraikan dari atas, bukan dari bawah ke atas. Tidak ada isbal. Nah, jadi ke muslimah dirahmati Allah. Jadi pertanyaan jangan diulang lagi, bid'ah ini. Kalau sempat tanya saya Imam Malik, lama termenungnya ini. Nah, tapi karena saya nak cepat pulang, jadi jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sudah ada zaman Nabi, tak ada pertanyaan seperti itu. Karena mereka paham bahwa makna isbal itu adalah menjulurkan dari atas, sama dengan makna isdal, isbal dari atas ke bawah. Wallahu ta'ala alam. Bisakah mandi sudah merangkap wudu? Akhi, kalau antum mandi seperti mandinya Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana Nabi mandi? Pertama, beliau sebelum mandi membasuh tempat keluarnya najis. Ya, kalau di mandi junub dia bersihkan yang farjnya, kemudian beliau membasuh tangannya dan berwudu seperti wudu salat. Dan kadang-kadang atau dalam riwayat disebutkan beliau melambatkan membasuh kakinya. Kakinya dibasuh setelah mandi. Sebagian ulama menyebutkan illahnya karena waktu di zaman Nabi itu mandinya di atas tanah. Makanya kaki dibasuh terakhir. Kalau kita mandi kita di atas keramik. Jelas, makanya tidak perlu ditakhirkan. Wallahu ta'ala alam. Apalagi ada sebagian yang mengatakan dibasuh juga di awal. Nah, kalau antum wuduknya wuduk sebelum mandi tersebut, maka sudah cukup. Dan inilah mandi yang sunnah, mandi yang sempurna, yaitu berwuduk sebelum mandi. Intinya antum sudah berwuduk. Tapi kalau seandainya antum langsung bismillah cebur ke sungai, antum mesti berwuduk sebelum setelah mandi. Jelas? Jelas ya? Jadi yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi wuduk, karena dia memang wuduk dulu. Sebelum mandi dia wuduk, membasuh seluruh anggota wuduknya, baru menyiramkan air ke atas kepalanya 3 kali, kemudian menyela-nyela sampai air benar-benar sampai ke kulit kepalanya, kemudian menyiram bagian kanan, menyiram bagian kiri dan tengah, dan setelah itu beliau basuh kakinya. Tapi kalau seandainya antum wuduk sebelum mandi, di tengah mandi buang air kecil, wuduk lagi enggak? Ya wuduk lagi lah, ada batal untuk kaum muslimin muslim. Jelas? Nah, Allah Ta'ala. Kan ada sebab sambil mandi buang air. Ada? Kayaknya banyak ya. Kaum muslimin muslim. Ada sedang buang air atau setelah mandi buang hajat besar BAB. Berarti batal enggak wuduknya? Ya batal. Maka dia mesti berwuduk lagi. Wallahu ta'ala alam. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang salih, dan diberikan keikhlasan dan keteguhan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.